Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yarda wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Baik, masih kita di pembahasan iman kepada Al-Quranul Karim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan selanjutnya, wa min tamamil imani bih at-tasdiqut tam bi kulli khabarin akhbara bihi 'anillah wa 'anil makhluqat wa 'an umuril ghaibi wa ghairiha wa annahu la yumkinu an ya'tiya khabarun sahihun yanquduhu aw yaridu bima yukhalifu al-hissa bal ya'lamu anna kulla aw yu'lamu anna kulla ma khalafahu fa innahu batilun bi nafsihi. Dan termasuk di antara kesempurnaan iman kepada Al-Qur'anul Karim adalah pembenaran yang sempurna. Tidak ada pendustaan ataupun keraguan terhadap semua yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim, baik berita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, masuk di dalamnya berita tentang nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, semua yang Allah beritakan tentang dirinya dalam Al-Quranul Karim adalah perkara yang pasti benarnya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidaklah beriman secara khusus kaitannya dengan berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang semestinya. Karena sebagian mereka mendustakan ataupun mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak istiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki wajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tangan, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan yang demikian dalam kitabnya. Demikian pula sebaliknya, mereka yang diistilahkan dengan kaum musyabbihah atau mumatsilah, mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang benar ketika Al-Qur'an memberitakan tentang nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Karena mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang itu ada pada makhluk. Yang dikatakan wajah Allah seperti wajah makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, maka mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang benar. Tidak beriman dengan berita yang diberitakan Al-Quranul Karim tentang Allah dengan keimanan yang sempurna. Oleh karenanya, tidak ada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriman dengan berita Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Demikian pula berita Al-Quran tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk yang telah lampau ataupun yang akan datang, baik terkait dengan perbuatan ataupun kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan ataupun yang akan terjadi, semuanya diimani oleh kaum mukminin dengan keimanan yang sempurna. Kemudian wa an umuril ghaibi wa ghairiha, demikian pula beriman dengan keimanan yang sempurna ketika Al-Quranul Karim memberitakan tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang di luar dari kemampuan seluruh alat pengetahuan yang ada pada manusia, baik itu akal mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, indera-indera mereka, semua tidak akan mampu untuk menjangkau perkara-perkara gaib. Baik perkara gaib yang telah terjadi, termasuk berita tentang al-anbiya, berita tentang para nabi, ya, itu termasuk di antara perkara gaib. Demikian pula tentang para malaikat, tentang kejadian yaumul qiyamah. Semua adalah perkara-perkara gaib yang wajib dalam hal ini untuk kita membenarkan semua yang diberitakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian, wa annahu la yumkinu an ya'tiya khabarun sahih yanquduhu. Dan suatu perkara yang wajib untuk kita imani pula bahwa tidak mungkin akan datang suatu berita yang sahih yang bertentangan ataupun membatalkan berita yang ada di dalam Al-Quran. Dan di sini yang perlu untuk kita ketahui pula, sebagian pihak yang berlebih-lebihan di dalam apa yang diistilahkan dengan i'jazul Quran. Ini mereka ketika Al-Quran memberitakan tentang suatu perkara, kemudian mereka berupaya untuk mencari pembenarannya dengan apa yang terjadi. Ya, misalnya Al-Quran yang memberitakan tentang bahwa orang semakin ketika terjadi suatu perkara yang diberitakan dalam Al-Quran, kemudian terjadi apa yang diberitakan itu dari kemujizatan, sampai pada tingkat berita yang ada dalam Al-Quran yang menjadi patokannya bukan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai berita, namun ketika bertentangan dengan apa yang terjadi di alam nyata, kemudian dianggap berarti ayat tersebut sudah tidak otentik atau yang semisalnya. Sehingga akhirnya menjadikan kejadian-kejadian yang ada juga justru sebagai patokan untuk membenarkan atau menyalahkan Al-Quran. Ini yang diingatkan oleh para ulama kita kaitannya dengan apa yang disalahkan i'jazul Quran. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan aw yaridu bima yukhalifu al-hissa. Dan tidak mungkin pula datang berita di dalam Al-Quran yang menyelisihi al-hiss, suatu perkara yang indera kita bisa menjangkaunya. Tayyib. Oleh karena itu, ketika terjadi hal yang terjadi pada diri kita atau yang semisalnya, bukan Al-Quran yang salah di dalam beritakannya, namun ada suatu perkara kekeliruan yang ada pada indera kita, baik pada penglihatan kita ataupun yang lainnya. Bal yu'lamu, bahkan diketahui, anna kullama khalafahu fa innahu batilun binafsi. Bahkan diketahui bahasanya setiap perkara yang menyelisihi berita Al-Quranul Karim, fa innahu batilun binafsih. Maka sungguh perkara tersebut secara tersendirinya merupakan kebatilan. Ini terkait dengan berita-berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya kata beliau, wa min tamamil imani bihi, termasuk di antara kesempurnaan keimanan kepada Al-Quran, al-iqbalu ala ma'rifati ma'anihi, berupaya untuk betul-betul menghadapkan diri, memfokuskan diri kita di dalam memahami makna-makna yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian wal amalu bikulli ma dalla alaihi, dan mengamalkan seluruh perkara yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, bitasdiqi bi akhbarihi, dengan membenarkan berita-beritanya, wamtithali awamirihi, dan mewujudkan, merealisasikan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini termasuk di antara kesempurnaan iman kepada kitabullah. Ini betul-betul berupaya untuk bagaimana memahami kandungan Al-Qur'anul Karim, bukan sekedar membacanya. Terlebih berapa banyak di antara umat terhalang dari Al-Qur'anul Karim, bukan mereka tidak membacanya, namun mereka membaca Al-Qur'an hanya untuk mencari keberkahan. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai salah satu bentuk hajar terhadap Al-Qur'an. Menjauhi Al-Qur'an bukan semata tidak membacanya, namun siapa yang membaca Al-Qur'an hanya untuk sekedar mencari keberkahan, ya, membaca surat Al-Waqiah pahalanya demikian-demikian, membaca surat Ar-Rahman pahalanya demikian-demikian, membaca surat Yasin pahalanya demikian-demikian. Akhirnya mereka membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran hanya sebagai kitab ibadah. Di mana baca Al-Quran, baca ayat ini sekian kali, baca surat ini sekian kali, nanti keutamanya demikian dan demikian. Dari sinilah mereka akhirnya tidak memahami ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan merasa bahwa mereka telah mengamalkan Al-Quran hanya dengan membaca surat ini sekian kali, ayat ini sekian kali. Inilah diantara penghalang-penghalang dan sikap menjauhi Al-Quran. Jadi sekali lagi, bukan hanya seorang menjauhi Al-Quran, betul-betul tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah membacanya, termasuk di dalamnya orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar untuk mencari keutamaan membaca surat-surat tertentu. Kemudian, waqad wasafa Allahu Al-Qur'ana bi annahu hudan wa rahmatun wa shifaa'un lima fis sudur min amradish shubuhati wa amradish shahawat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Qur'an bahasanya dia merupakan petunjuk, merupakan rahmah dan syifa, menjadi penyembuh, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dada dari penyakit-penyakit, di mana penyakit yang ada di dada atau penyakit batin, kembalinya kepada dua pokok, yakni penyakit-penyakit syubhat, yakni kerancuan, yang itu terjadi karena kurangnya ilmu, wa amradish syahawat, dan penyakit-penyakit syahawat yang itu kembalinya kepada hawa-hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus di ayat yang ke-57 telah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang mendalam dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'an ini. Dan telah datang kepada kalian syifa, penyembuh terhadap semua penyakit yang ada di dada. Ini menunjukkan bahasanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim jika betul-betul masuk ke dalam hati seorang mukmin, niscaya penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbunya dari berbagai penyakit batin, baik itu penyakit hasad, demikian pula penyakit ujub, al-kibr, hubur riasah, dan berbagai penyakit batin yang lainnya, niscaya akan tersembuhkan ketika Al-Quran betul-betul masuk ke dalam kalbu seorang mukmin. Jika tidak, Al-Quran tidak melewati tenggorokan yang membacanya. Artinya hanya sebatas ucapan-ucapan yang terucap dengan lisan. Tidak sampai ke hati. Yang menunjukkan tidak paham dengan apa yang dibaca dari Al-Quran, maka keberadaan Al-Quran sebagai penyembuh terhadap penyakit-penyakit batin tersebut tidak akan membersihkan kotoran-kotoran dari penyakit-penyakit yang ada pada hati seorang. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifati tentang orang-orang khawarij yang para sahabat merasa minder dengan ibadah mereka, salat mereka, puasa mereka, bahkan bacaan Al-Quran mereka, para sahabat sebagai orang-orang terdepan di umat ini dalam seluruh sisi agama, mereka sendiri minder dengan ibadahnya orang-orang khawarij. Namun Rasulullah SAW mensifati tentang mereka, yaqra'una Al-Quran walam yujawiz khanazirahum. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Al-Quran tidak sampai ke hati. Mereka membaca, namun mereka tidak memahami apa yang dibaca oleh mereka. Mungkin kita bertanya, bukankah mereka orang-orang yang berbahasa Arab? Masa tidak paham dengan Al-Quran? Ketahuilah bahwa memahami kandungan Al-Quran tidak cukup hanya dengan modal bahasa. Tidak cukup seseorang mengandalkan kemampuan berbahasa untuk bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, ketika Ibnu Abbas berupaya untuk menasihati mereka, pertanyaan di antara pertanyaan yang dilontarkan Ibnu Abbas kepada mereka, adakah di antara kalian orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh mereka, tidak ada. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kami para sahabat Nabi lebih mengetahui tentang Al-Qur'an, di mana turunnya, terkait dengan siapa Al-Quran itu turunkan, dibandingkan kalian. Baik, di sini kita melihat bahwa masa mereka orang-orang khawarij dengan masa sahabat demikian dekat. Namun ketika mereka tidak mau untuk belajar Al-Quran kepada para sahabat Nabi sebagai murid-murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh, sampai pada tingkat menghalalkan darah kaum muslimin. Sementara di sisi yang lain, mereka justru membiarkan orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Ini yang terjadi pada mereka. Dari sini pula menunjukkan bahwa wajib bagi seluruh kaum muslimin di dalam memahami agama mereka untuk kembali kepada pemahaman para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, apa yang terjadi pada orang-orang khawarij akan terjadi pada mereka yang enggan di dalam beragama dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annahu tibyanun likulli syai, dan bahasanya Al-Qur'anul Karim merupakan penjelas terhadap segala sesuatu. Fama min syai'in yahtajuhun nasu fi umuri dinihim wa dunyahum illa wa qad bayyanahu atamma bayanin. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan-urusan agama mereka, demikian pula dalam urusan-urusan dunia mereka, kecuali Al-Quran telah menjelaskan apa yang mereka butuhkan tersebut dengan penjelasan yang paling sempurna. Baik. Jadi di sini diingatkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, yakni yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan bukan hanya sekedar agama, tetapi demikian pula dalam perkara-perkara dunia yang dibutuhkan oleh mereka. Semuanya dijelaskan dengan penjelasan yang paling sempurna. Dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Dan kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, tibyanan likulli syai', yang menjadi penjelas terhadap segala sesuatu, demikian pula menjadi petunjuk, hidayah, dan rahmat, serta berita gembira bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri. Kemudian Al-Quran terkadang terkait dengan hidayah, ya, menjelaskan di dalamnya bahwa Al-Quran, ya, sebagai hidayah bagi manusia. Di ayat yang lain, hidayah bagi orang-orang yang beriman. Seperti dalam ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Keberadaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan Al-Qur'an menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka, ya, harus menjalaninya dari jalan-jalan keselamatan, serta yang mereka harus menjauhinya dari segala perkara yang akan menyeret kepada kebinasaan. Hidayah, hidayatul bayan wal irsyad, ini tersampaikan kepada seluruh manusia. Namun yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk yang ada dalam Al-Quran hanyalah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala khususkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahasanya keberadaan Al-Quran yang tidak ada keraguan tentang apa yang ada di dalamnya, itu menjadi petunjuk yang orang-orang yang bisa mengambil manfaatnya hanyalah orang-orang yang beriman. Kemudian wa amara 'inda tanazu'i fil umuri kulliha an turadda ilaihi. Dan Al-Quran memerintahkan ketika terjadi tanazu', perselisihan, agar perkara yang diperselisihkan tersebut seluruhnya dikembalikan kepadanya, kepada Al-Quranul Karim. Dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-59, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan apabila kalian berselisih di dalam syai'in, ya, suatu perkara, perkara apapun dari yang diperselisihkan oleh kaum mukminin, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan tersebut kepada Allah, yakni kepada kitabnya Al-Quran, dan kepada Rasulullah, yakni di masa hidup beliau, kepada person beliau, adapun setelah wafatnya kepada sunnah. jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan bahwa yang akan mengembalikan perkara yang diperselisihkan ya, kepada Alkitab dan As-Sunnah hanyalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hari yang akan dibalas seluruh amalan mereka. Tentu ya, kembali kepada Kitabullah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya adalah dengan bimbingan ahlinya. Dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah perkara yang baik dan hasil dari kembali kepadanya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini akan lebih baik lagi. Fayafsilu an-niza'a wa yahullu al-mutashabihat bilafdihi as-sarih aw bima'anihi al-mutanawwi'ah allati bayyanatha as-sunnah wa ballaghaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa amara al-ibada bitadabburihi wa tafakkuri fi ma'anihi. Maka Al-Qur'anul Karim akan memberikan yakni solusi dari perkara yang diperselisihkan tersebut dan akan mengurai yakni menjelaskan perkara-perkara yang samar dengan lafadznya yang jelas atau dengan makna-maknanya yang beragam yang dijelaskan oleh As-Sunnah. Ini apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada umat ini. Jadi terkadang penjelasan dari suatu perkara yang diperselisihkan ya dengan suatu ya keputusan atau dengan sekian banyak makna yang memungkinkan dari perkara yang diperselisihkan tersebut. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memerintahkan hamba-hamba yakni manusia ini untuk mentadabburinya, yakni mentadabburi Al-Qur'an serta memikirkan apa-apa yang dikandungi dari makna-makna yang di dalamnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya telah menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Al-Quran untuk tujuan demikian. Dalam surat Sad ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Sebuah kitab yakni Al-Quran yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Nabi, kitab yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadhakkaru ulul albab, dan orang-orang yang memiliki lub, memiliki akal, memiliki hati, berupaya untuk mengambil peringatan darinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.